Di dalam taman ini dengan kekasihku tak pernah keluar dari kedekatannya. Semoga terbuka tirai wahai cendramata, tutup pintu kami di sini terpencil saja. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Semoga diangkat sekarang cawan itu, cawan keriangan dan suka hati saya. Yohai pemain-pemain serta rebahanamu, mari kita menyanyi selagu mengharukan. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Wahai Saki, wahai Adirupa, bawalah anggur harum itu sekarang ini, supaya kami semua bisa meminumnya, kemudian dapat datang waktu sang tidurnya. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Sangat dalam-dalam di bawah sayang-sayang jagaan kekal kadim. Baik minuman ini tak melewati tenggorokan, maupun tidur ini tak bersumber pada malam. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Hari ini kami menjadi sahabat dekat asmara di antara rakyat. Sekarang biarkan hamba tetap berdiam diam dan tak ku menyatakan segala sesuatu lewat kata-kata. Engkau tak pernah dikenal karena engkaulah dari kata lebih nyata. Akibat kata jadi pemikiran, dan engkau jauh sekali daripada khayalan. Jadi biarkan hambamu tetap berdiam diam, biarkan saya menikmati cenderamataku.